لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian dari At-Tafsir Al-Muyassar dalam menjelaskan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Muddatsir. Dan telah kita jelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Dharni wa man khalaqtu wahidan waja'altu lahu malan mamdudan wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida." Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa para ulama mayoritas mereka menerangkan bahwa yang dimaksud wahid di sini adalah al-Walid, Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, yang menentang kebenaran dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepadanya, hartanya dilimpahkan, ya, sampai sebagian mereka menyebut dia memiliki ribuan dinar. Ada yang mengatakan 1,000, ada yang mengatakan 4,000 dinar, ada yang mengatakan 6,000, ada yang mengatakan 1,000,000 dinar. Kalau kita hitung saja 20 dinar yang menjadi nisab emas, 20 dinar itu sama dengan 85 gram, 85 gram emas, 85 gram kira-kira berapa juta? 40-an mungkin, ya. Itu baru 20 dinar, 40-an juta. Nah, 20. Gimana 100 dinar? Gimana 1,000 dinar? 2,000, 3,000, 4,000? Yani Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang melimpah. Dari sini menerangkan kepada kita, ayuhal ikhwa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah benci. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Namun dalam hal dunia Allah tetap berikan kepada mereka. Ma ahadun asbara ala adha sami'ahu min Allah yad'una lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada yang lebih mampu bersabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menisbatkan kepada Allah bahwa Allah memiliki anak, sesuatu yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya. Mereka kafir, mereka menyekutukan Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla memberi harta rezeki yang melimpah kepada mereka. Wa banina syuhuda, dan anak-anak. Ada yang menyebutkan anaknya 12, ada yang menyebutkan anaknya 13. Semuanya laki-laki. Ya, yang hadir bersamanya dalam keadaan hidup. Lalu kemudian diberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Wa mahadtu lahu tamhida. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma yatma'u an azida." Lalu dengan kenikmatan yang demikian banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yatma', masih saja dia berkeinginan, tamak, rakus, an azid, untuk aku tambahkan lagi kepadanya. Sudah demikian banyak harta yang Allah berikan, minta tambahan harta, tambahan anak, ya, dalam keadaan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jal membantah dan mengatakan kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah dan yang semisalnya yang menentang kebenaran, yang berpaling dari Al-Haq setelah sampainya kebenaran itu kepada mereka, kalla, tidak sama sekali. Ya, yani tidak akan diberikan tambahan sudah. Sebahagian para ulama mengatakan bahwa makna thumma yatma'u an azid, maknanya adalah dia masih juga berkeinginan untuk aku tambahkan kepada kenikmatan dengan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ya. Sebagian para ahli tafsir menyebutkan bahwa ketika itu Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, "In kana Muhammadun shadiqan, fama khuliqatil jannah illa li." Kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam itu benar, bahwa surga itu ada, kata Al-Walid, maka surga itu tidak diciptakan kecuali untukku. Jadi luar biasa sombongnya dia dengan mendapatkan kenikmatan sesaat di dunia, maka dia mengklaim bahwa di akhirat pun miliknya kalau apa yang dikatakan Muhammad itu benar, kata Al-Walid. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, kalla, tidak, tidak sama sekali. Tidak ada lagi penambahan nikmat setelah kamu mati wahai Al-Walid Ibn Al-Mughirah, kamu meninggalkan dunia, kenikmatan terputus sampai di situ. Kamu hanya mendapatkan kenikmatan itu dalam kehidupan duniamu. Selebihnya kamu tidak akan mendapatkannya lagi. Disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar dalam menerangkan makna thumma yatma'u an azid ay thumma ya'mulu ba'da hadha al-'ata', kemudian dia masih berkeinginan setelah pemberian yang demikian besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, an azida ay an azida lahu fi malihi wa waladihi, dia masih ingin meminta tambahan, aku tambahkan lagi hartanya, aku tambahkan lagi anaknya. Sungguh manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dunia menyebabkan seorang buta. Seberapa besar pun harta yang dia dapatkan, dia akan selalu merasa kurang. La ilaha illallah. Dia selalu merasa kurang, ingin meminta tambahan. Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin la habba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla afahu illa at-turab. Wa yatubu Allahu 'ala man taba wa qad kafara bi. Sementara dia kafir kepadaku, oh, minta tambahan kenikmatan lagi. Sementara dia kafir kepadaku, Allah Subhanahu wa taala hanya memberi tambahan nikmat itu kepada siapa? Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mensyukuri nikmatnya, bukan yang kufur terhadap nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, nikmat itu akan bertambah kepada kalian. Akan diberikan tambahan kenikmatan di atas kenikmatan. Kenikmatan yang tidak terputus. Dengan putusnya kehidupan dunia, dia akan terus mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ini bagi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau kafir, kenikmatan itu sesaat. Tidak akan ada lagi penambahan kenikmatan. Kalla, tidak sama sekali. Alaysa al-amru kama yaz'umu hadzal fajirul athim. Perkaranya tidak seperti yang disangka oleh orang yang fajir lagi pendosa ini, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan yang dimaksud keumuman, siapa yang memiliki sifat seperti sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang disangka oleh si fajir yang berdosa ini. La aziduhu ala dhalik. Aku tidak akan menambah lagi kenikmatan itu kepadanya. Mengapa demikian? Nah, ada sebabnya. Mengapa kenikmatan itu tidak lagi bertambah? Ada sebabnya. Innahu kana li ayatina anida. Saurhiquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar. Itu dia. Ya, sebab mengapa kenikmatan itu tidak lagi bertambah, cukup sudah. Apa yang kamu dapatkan di dunia cukup, itu sudah yang kamu dapatkan dari kenikmatan. Setelah itu tidak lagi ada kenikmatan. Innahu kana li ayatina anida, disebabkan karena dia terhadap ayat-ayat kami anida, anida ay mu'anid, menentang al-haq, menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. إنه كان للقرآن وحجج الله على خلقه معاندا مكذبا. Sesungguhnya dia terhadap Al-Quran dan hujjah-hujjah Allah terhadap makhluknya itu menentang, menentang dan mendustakannya. Anidan. Nah. Maka ini yang menyebab terhalangnya kenikmatan itu untuk bertambah. Makanya kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kafir, kenikmatan khusus hanya dalam kehidupan dunia. Setelah itu tidak ada lagi kenikmatan. Nah, sebabnya karena dia mu'anid, menentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia menampakkan permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juhud, mengingkari apa saja yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang menyebabkan dia tidak lagi mendapatkan tambahan kenikmatan. Kalau seandainya dia mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kenikmatan itu akan terus bertambah. Saurhiquhu sa'uda, saurhiquh ay saukallifuh, aku akan membebaninya. Dari kata irhaq, irhaq di dalam bahasa Arab, ya, sesuatu yang dipikulkan kepada manusia, sesuatu yang dipikulkan kepada manusia. Nah, aku akan membebaninya, as-sa'uda, as-sa'ud. Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud as-sa'ud adalah gunung di dalam neraka, di mana orang kafir itu terus menerus dia menaiki gunung itu. Ketika dia menaikinya, dia melakukan perjalanan selama 70 kharif, 70 tahun. Kemudian dia menjatuhkan dirinya, naik lagi, menjatuhkan dirinya, naik lagi, menjatuhkan dirinya, abadan selama-lamanya. Itu kerjaannya, akan dibebani dengan beban-beban yang memberatkannya. Ada sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud sa'ud adalah batu besar di dalam jahannam. Ketika mereka meletakkan, dengan tangan-tangan mereka, mereka meletakkan di atas mereka, maka batu itu meleleh. Ya. Nah. Idza wada'u 'alaiha aydihim dhabat. Ketika mereka meletakkan tangannya pada batu itu, meleleh. Ketika mereka mengangkat tangannya, kembali seperti dia kala. Itu terus yang dia kerjakan. Ya, ini diberikan beban yang benar-benar sangat memberatkan, sangat menyulitkan. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, sa'urhiquhu sa'uda, ay sa'ukallifuhu masyaqqatan. Aku akan membebaninya dengan hal yang menyulitkan, minal azabi wal irhaqi, dari siksaan dan hal-hal yang memberatkan. La rahata lahu minha, tidak ada istirahatnya. Jadi terus sudah disiksa, dibebani lagi. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Tayyib, naktafi bihadha ya akhwan. Tafadhalu hafidhakumullah.